Bagaimana mengetahui atau membedakan sabda Nabi SAW berupa anjuran atau perintah yang hukumnya wajib dan sunnah? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang menganggap kalau syariat itu dari hadis maka hukumnya sunnah. Jadi sesuatu yang wajib itu diikuti dengan fi'lul amr, kata perintah, atau diikuti dengan ancaman kalau tidak dilakukan, gitu kan? Seperti misalnya sholat 5 waktu, dari mana kita tahu kalau itu wajib? Sabda Nabi SAW, perbedaan dasar antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir, kan begitu? Berarti ada ancaman ya, gitu kan? Masalah sholat mengikuti Nabi SAW, kata Nabi, sallu kama raaitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian lihat saya sholat. Ada kata perintah, nah ini berarti wajib. Khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji dari saya, berarti wajib hukumnya, gitu kan? Jadi seperti itu, ada kata perintah atau diikuti dengan ancaman kalau tidak lakukan, itu wajib. Kalau sunnah, perintah Nabi SAW tapi tidak ada ancaman. Seperti siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, dibangun baginya istana di surga. Kan siapa yang mau, bebas, gitu kan? Sholat duha, siapa yang ruku, ya. Kata Nabi SAW, ada 360 sendi di tubuh manusia yang setiap hari dia harus bersedekah, dan itu terjawab dengan 2 rakaat sholat duha. Opsi, tidak ada ancaman kan? Berarti sunnah hukumnya. Seperti itu membedakannya.